Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'da, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita masih pada bab Al-Amr bil Muhafadzati 'ala Sunnah wa Adabiha. Kita ada satu hafalan hadis, hadis Abi Najih Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Alif, tafadhal. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an-nabi ladhi al-irbad. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an-nabi ladhi al-irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam maw'idatan baliqatan wajilat minhal quluq wa zarafat minhal uyun wa qala ya Rasulullah وَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنَّهَا مَوْعِدَةُ مُعَذِّئٍ فَأَوْزِنَا قَالَ أُوْزِيكُمْ بِالتَّقْوَى وَالصَّلَاةِ وَالطَّاعَةِ فَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ tamassaku biha wa'adu alaikum wa'adu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu bidatin dalalah wa Abu Dawud wa Tirmidzi wala haditsun sahihun hasanun wa sahahul albani fil misra. Nah, barakallahu fi Abu Talha Nabi Najihin qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an-Nabi Najihin Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun fa qulna ya Rasulullah annaha mau'idatun mu'addin fa usina qala usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'mar 'alaikum 'abdun wa innahu may ya'ish minkum fa sayara khilafan katira wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa antu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa sahahahu al Albani bil Mishkah. Barakallahu fi Abu Sirwa'ah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an-Nabi Najim al-Irbad bin Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah kannaha mau'idat mu'addin fa'usina qala usikum bitaqullahi azza wa jalla wassami wa ta'ah wa in ta'ammaru alaikum abadun fa'innahu man ya'ish billahi fasayar ikhtilafan apa? man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin tamassaku biha apa? tamassaku Ibsin biasa. Tamassaku biha fardhu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin binnar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi hadits wa qala haditsun hasanun sahih. Haditsun hasanun sahih. Sahahahu Al-Albani fil Mishkat. Barakallahu fi Abu Hudzaifah. Naam barakallahu fiik Abu Marthad. Siapa Marthad? Oh, sama antum. Ana ngecek simaan Abu Marthad tuh siapa ada yang tak panggil sama. Naam, yang membaca, yang hafal silakan membaca semuanya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Afif, antum abu siapa? Ada abunya enggak? Abu Hizki, Abu Hizkil. Apa hukum kipas angin? Apa hukum pakai kipas angin? Boleh enggak hukum pakai kipas angin? Boleh, dalilnya. Hah? Ah. Siapa? Syafiq, Abu Sirwa'ah, apa hukum pakai kipas angin? Wallahu a'lam, sudah siap menyiapkan kipas angin dari kemarin, enggak tahu hukumnya. Di mana nih? Boleh, dalilnya? Abdullah, apa hukum pakai kipas angin? Boleh, dalilnya? Wallahu a'lam. Abu Siba, Dian, apa dalilnya kipas angin boleh? Apa enggak boleh? Hah? Boleh. Dalilnya? Apa? Nah, dalilnya karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Kalau perkara-perkara dunia, hukum asalnya adalah boleh. Ketika ada yang mengatakan, apa dalilnya? Engkau mengatakan kipas angin itu boleh. Jawabannya adalah saya yang bertanya. Apa dalilnya kamu melarang kipas angin? Yang harus ditanya dalil adalah orang yang melarang. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam perkara-perkara dunia, maka semuanya hukum asalnya boleh. Maka ketika ditanya apa dalilnya yang membolehkan, maka jawabannya itu adalah pertanyaan yang salah. Nam, yang benar adalah apa dalilmu mengharamkan kipas angin? Dalam perkara-perkara dunia, hukum asalnya boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, sebaliknya dalam perkara-perkara agama, hukum asalnya enggak boleh dilakukan. Dalam perkara-perkara agama, hukum asalnya adalah al-haram. Hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya atau mensyariatkan perbuatan tersebut. Sehingga dalam perkara dunia yang ditanya dalil yang mengharamkan. Dalam perkara agama yang ditanya dalil adalah yang membolehkan. Karena hukum asal perkara agama itulah yang enggak boleh. Enggak boleh mengada-gada tata cara sholat sendiri sampai ada dalilnya. Tidak boleh mengadakan tata cara puasa tersendiri sampai ada dalilnya. Sehingga kaidahnya khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya hukum asal perkara-perkara duniawi itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Ketika ada yang bertanya apa dalilnya membolehkan perkara-perkara dunia tadi, maka jawabannya bukan saya yang ditanya dalil, tetapi engkau yang mengharamkan yang harus mendatangkan dalil. Sebaliknya, dalam perkara-perkara agama, hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang memerintahkan, yang menyebutkan perbuatan itu adalah disyariatkan. Nah, sehingga dalam perkara agama ini, yang ditanya dalil adalah yang mengerjakan. Apa dalilmu mengerjakan amalan ini? Apa dalilmu dari ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam engkau mengerjakan amalan tersebut? Harus bisa menjawabnya. Nanti ketika dipaparkan, kita sudah hafal hadisnya, kullu bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Naam, tapi nanti dibantah dengan bid'ah perkara dunia malah kebingungan. Nah, bisa enggak menjawabnya kalau ada yang membantah bid'ah perkara dunia? Kayak gitu kira-kira. Bisa enggak? Sabik. Kira-kira. Bisa enggak kira-kira? Kalau ditanya kayak tadi. Insyaallah bisa. Nah, di sini enggak apa-apa enggak bisa, nanti di hadapan orang yang penting bisa. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masih sedikit pembahasan yang kemarin tentang perkara-perkara bid'ah. Di situ ada syubhat yang mengatakan bolehnya perkara bid'ah ini dengan ucapan sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ucapan sahabat yang mulia Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau di zaman kekhilafahan beliau menegakkan sholat tarawih secara berjamaah. Yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lama tidak ditegakkan tarawih secara berjamaah. Begitu juga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat sholatnya masing-masing. Begitu juga di awal kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mereka sholat berjamaah cuma imamnya banyak. Di sana ada 3 orang berjamaah, di pojok sana ada dua orang, beberapa orang mendirikan jamaah. Maka Umar melihat jamaah-jamaah ini cukup banyak, maka beliau mengatakan, alangkah bagusnya kalau jamaah-jamaah sholat tarawih ini disatukan menjadi satu imam. Alangkah bagusnya, nam, kalau sholat tarawih ini dijadikan satu imam. Maka Rasulullah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu akhirnya menggabungkan semua yang ada di masjid tersebut dalam satu imam, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan sahabat untuk mengimami sholat tarawih. Siapa sahabatnya tersebut? Abu Rafi. Siapa sahabat, dua orang sahabat yang diperintahkan oleh Umar untuk mengimami sholat tarawih ketika itu? Hah? Oh, lupa. Abu Hafsin. Ah, Musab bin Umar dah meninggal perang Uhud. Siapa? Dua orang bergiliran diperintahkan oleh Umar untuk mengimami sholat tarawih ketika itu. Siapa? Abu Ayub ini siapa? Abu siapa sekarang? Abu? Hah? Abu Zaid. Abu Zaid. Siapa dua orang sahabat yang disuruh untuk mengimami? Ubay bin Ka'ab dan? Naam, Ubay bin Ka'ab dan siapa? Abu Ibrahim. Yang ma'ruf Ubay bin Ka'ab, dua orang. Satunya Abu Ghifari. Satunya enggak terkenal ini, enggak. Satunya adalah Tamim Ad-Dari. Naam. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan dua orang sahabat yaitu Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma untuk mengimami manusia pada bulan Ramadan. Dijadikan satu imam mereka secara bergantian mengimami kaum muslimin ketika itu. Maka Umar pada suatu malam keluar. Fakharaja dzata lailatin wan nasu khalfa imamihim. Maka Umar keluar pada suatu malam dan manusia ketika itu sedang bersolat tarawih di belakang imam mereka dengan satu imam, bersatu semuanya di bawah satu imam. Maka Umar ketika itu mengatakan, ni'matil bid'ah hadhihi. Ni'matil bid'ah hadhihi. Beliau mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, ini dapat ini ya khanafiddin. Ini hadis riwayat ini, kisah ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sahih. Maka Umar ketika itu mengatakan, ketika sholat tarawih berjamaah dengan satu imam, beliau mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Secara zahir, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, berarti ucapan beliau ini menunjukkan bid'ah itu boleh. Bahkan bukan sekedar boleh, sebaik-baik bid'ah. Maka dijawab oleh para ulama, ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagian mengatakan ini adalah bid'ah secara bahasa, tetapi kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ini bid'ah nisbiyah. Nah, nisbah bid'ah nisbiyah. Maksudnya bid'ah nisbiyah adalah dikarenakan amalan ini sudah lama tidak dikerjakan, sudah bertahun-tahun ditinggalkan, tidak dikerjakan sholat tarawih secara berjamaah ini, itu seolah-olah ketika dimulai kembali oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, seolah-olah itu perkara yang baru. Padahal pada hakikatnya itu bukan perkara yang baru. Makanya beliau mengatakan itu namanya bid'ah nisbiyah. Kan bid'ah itu asalnya, asal makna dari bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Yang namanya bid'ah itu adalah memulai mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, mencipta kalau Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah diciptakan, yang belum pernah dibuat sebelumnya, itu namanya apa? Bid'ah. Sementara ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, salat tarawih secara berjamaah ini pada hakikatnya bukan perkara yang baru yang diada-adakan, yang belum pernah dibuat sebelumnya. Dikarenakan apa? Pada hakikatnya awal pertama disyariatkannya sholat tarawih adalah berjamaah. Awal pertama kali disyariatkannya sholat tarawih adalah berjamaah. Sehingga dikatakan bid'ah oleh Umar, dan itu pun bid'ah yang terbaik, nisbiyah. Dikarenakan lama tidak dikerjakan, sehingga seolah-olah ketika dimunculkan kembali nampak perkara yang baru. Tetapi pada hakikatnya bukan perkara yang baru, bahkan pertama kali disyariatkannya salat tarawih adalah secara berjamaah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada suatu malam, kemudian ada beberapa para sahabat yang ikut bersama beliau. Kemudian pada malam yang kedua beliau salat kembali, dan semakin banyak para sahabat yang ikut salat bersama beliau. Pada malam yang ketiga beliau sholat kembali, semakin banyak orang yang ikut sholat bersama beliau. Pada malam yang keempat masjid penuh oleh para sahabat yang ingin ikut sholat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah ketika itu tidak keluar. Maka sampai saking lamanya mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang sampai tertidur dagunya nempel ke sininya. Umar ketika itu mengatakan salat supaya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tetap tidak keluar. Maka ternyata Rasulullah keluarnya ketika waktu salat subuh atau menjelang sholat subuh. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mengetahui bagaimana kalian menunggu semalam, dan aku mengetahui kesemangatan kalian untuk ikut sholat bersamaku. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku khawatir sholat ini diwajibkan dan kalian tidak akan mampu. Aku khawatir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ini akan diwajibkan, yakni salat secara berjamaah ini, tarawih ini akan diwajibkan dan kalian tidak akan mampu. Maka beliau setelah itu salatnya sendirian. Sehingga pada asalnya berarti salat tarawih itu adalah berjamaah. Maka ketika ditegakkan kembali secara berjamaah, maka pendapat yang sahih yang kuat adalah bahwasanya yang paling afdal salat tarawih itu adalah dikerjakan secara berjamaah, bukan sendirian. Kenapa? Dikarenakan illah alasan dikhawatirkan diwajibkan itu tidak ada lagi. Dikarenakan alasan akan ada kemungkinan diwajibkan sholat tarawih itu secara berjamaah itu tidak ada lagi, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia dan telah tetap hukumnya adalah sunnah, dan juga tidak ada lagi perubahan dan agama telah sempurna, sehingga kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diwajibkan itu tidak ada lagi, sehingga kembali kepada hukum asal bahwasanya salat tarawih itu adalah ketika pertama kalinya yaitu dikerjakan secara berjamaah. Khonafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini tentang pembahasan bid'ah. Qanafiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada faedah-faedah yang lain dari hadis ini. Faedah yang pertama dari hadis ini terdapat faedah masyru'iyatul maw'idhah, disyariatkannya untuk memberikan nasihat. Wejangan-wejangan. Disyariatkan untuk memberikan nasihat wejangan-wejangan. Sebagaimana ucapan Al-Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan kepada kami. Sehingga dari sini disyariatkan untuk memberikan nasihat, wejangan-wejangan. Cuma kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang perlu diperhatikan dalam memberikan nasihat, wejangan, mau'izah, walakin yambagi antakuna fi mahalliha. Selayaknya wejangan-wejangan itu, nasihat-nasihat itu pada tempatnya. Wa alla yukthira fayumilla. Jangan terlalu banyak yang membuat orang bosan. Jangan terlalu banyak yang membuat orang bosan. Lianna an-nasa idza mallu mallul wa'iz wal mau'izah. Dikarenakan manusia itu jika mereka sudah bosan, mereka akan bosan kepada yang memberikan nasihat dan juga bosan dengan nasihat. Wa taqasarat himamuhum 'anil hudur, sehingga ketika bosan dengan nasihat, bosan dengan yang memberikan nasihat, maka menjadi berkurang semangat mereka untuk hadir memberikan nasihat tersebut. Sehingga boleh atau disyariatkan memberikan nasihat, tapi jangan setiap ketemu nasihat ya akhi untuk antum, temu lagi nasihat, waduh ini bukan pada tempatnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Harus pada tempatnya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu panjang sampai orang bosan dan seterusnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Diupayakan demikian. Tentunya perlu dipahami untuk orang-orang yang memang khusus sebagai thullabul ilm, tentunya memang mereka telah mempersiapkan diri untuk menuntut ilmu agama, sehingga mereka tentunya tidak mungkin dengan mengatakan jarang-jarang saja ustaz taklimnya biar enggak bosan. Ya, memang kesini mau belajar ya harus disemangati, karena ini merupakan apa? Kader-kader para dai khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang jarang ataupun yang bukan para thullabul ilm, maka kalau sering-sering biasanya akan bosan. Nah, bosan dengan nasihat dan bosan dengan yang memberikan nasihat. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya nasihat itu jangan terlalu panjang yang membuat bosan, jangan pula terlalu pendek yang kosong dari faedah. Nah, jangan baru mulai cukup sampai sekian. Lah, baru mulai kok sudah cukup. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ini diupayakan bagi sang pemberi nasihat itu harus berupaya untuk memperhatikan orang-orang yang hadir. Orang-orang yang hadir jangan sampai dia tidak memperhatikan, orangnya sudah pada ngantuk-ngantuk semua, sudah pada bosan-bosan semua, terus panjang lebar, ini tidak tepat. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kecuali tadi, nah ketika dihadapannya adalah para thullabul ilm, para penuntut ilmu, begitu juga para dai, maka memang mereka mempersiapkan diri, mengosongkan dirinya untuk menuntut ilmu, maka tidak mengapa. Walaupun tentunya harus diperhatikan karena apa namanya akal itu ataupun hati itu dia ada titik jenuhnya. Nah, kalau kita kayak terkhusus kalau misalnya taklim yang bersama para masyayikh itu, kalau sejam itu satu jam itu adalah jam yang mungkin masih bisa apa konsentrasi mendengarkan. Tapi sudah lewat satu jam itu sudah dah nyender saja mendengarkan sambil ngantuk-ngantuk. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Karena memang ya itu karena kita yang berat. Mungkin kalau para asatidzah yang gampang memaham paham semua apa yang dikatakan para masyayikh tidak terlalu berat. Tapi kalau yang apalagi yang enggak paham itu baru setengah jam lama sekali taklimnya. Karena enggak paham. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim diperhatikan. Nah, yang berikutnya annahu yanbaghi lil wa'iz an takuna maw'izatuhu mu'assiratan. Selayaknya bagi orang yang memberikan nasihat nasihat itu kayak khutbah Jumat, kemudian ceramah-ceramah umum seperti itu. Selayaknya bagi orang yang memberikan nasihat untuk nasihatnya itu mengena atau berpengaruh, berupaya dia bagaimana nasihatnya itu berpengaruh. Bikhtiyaril alfadhil jazalah al-muthirah, dengan cara dia memilih lafad-lafad yang indah, yang bagus, yang membangkitkan semangat. Dengan cara dia memilih lafad-lafad yang indah, yang bagus, yang membangkitkan semangat. Nah, berpengaruhnya itu ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum wa hadza ala hasabil mawdhu. Ini tentunya tergantung nasihatnya, tergantung temanya. Kata beliau rahimahullah, fa in kana yuridu an ya'idhan nasa li musyarakatin fi jihadin aw nahwihi, maka jika dia ingin memberikan nasihat kepada manusia supaya ikut serta dalam berjihad dan yang semisalnya, fal mau'izatu takunu hamasiyatan, maka nasihat itu hendaknya berapi-api. Kalau menyemangati orang berjihad, berperang dan yang semisalnya, maka nasihatnya berapi-api. Nah, membangkitkan semangat. Disebutkan bagaimana ayat-ayat yang menyemangati tentang jihad seperti disebutkan dalam suratul Anfal. Yang itu merupakan ayat-ayat yang biasa dibaca ketika apa? Membangkitkan semangat jihad, suratul Anfal. 6. Jadi teringat bagaimana dulu tapi dulu ya. Sudah berlalu zaman laskar jihad, bagaimana ceramahnya Al-Ustaz Muhammad Umar Sewet radhiyallahu taala yang di mana? Stora Senayan, luar biasa ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, berapi-api semangat orang mendengarkannya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Walam dulu mana rekamannya, enggaknya ada. Semangat beliau apa menyemangati ketika itu waktu zaman dahulu jihad ke Ambon. Luar biasa kita yang mendengarkannya, apalagi yang hadir di situ. Sehingga kalau menyemangati jihad, lihat begitu juga bagaimana kisahnya ayahnya Rabi'ah, yakni Abu Abdurrahman Farrukh, yang dia sampai meninggalkan istrinya yang lagi hamil, yang akhirnya melahirkan Imam Rabi'ah. Dia tinggalkan sekitar 28 tahun sampai 30 tahun berjihad. Asalnya apa? Beliau sholat Jumat, ternyata khutbahnya berapi-api menyemangati untuk berjihad fi sabilillah, maka dia pulang ke rumahnya langsung memohon, meminta ataupun membicarakan dengan istrinya bahwasanya dia telah bertekad bulat untuk berjihad. Nah, Kalau engkau menghendaki, maka aku ceraikan engkau, karena aku enggak tahu apakah akan pulang atau tidak, namanya berjihad. Dan kalau engkau menghendaki, maka engkau tetap menjadi istriku. Maka kata istrinya, aku tetap menjadi istrimu, atau bihadzal makna. Nah, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Itu kalau jihad berapi-api. Wa in kana li amalil akhirah. Dan jika nasihat itu untuk semangat beramal akhirat, fa innal mau'izata takunu muraqqiqatan lil qulub. Maka sesungguhnya nasihat itu hendaknya yang melembutkan hati, membuat hati terpengaruh, lembut hatinya untuk bersemangat dengan amalan akhirat. Dan tentunya ini masing-masing dai, masing-masing orang yatafawat atau yatafadal, bertingkat-tingkat dalam masalah ini, tentunya berupaya tentunya sesuai dengan kemampuan. Terkadang ataupun seringnya dalam perkara menyampaikan ilmu, dalam perkara menyampaikan taklim ataupun mau'izah atau khutbah Jumat dan khutbah-khutbah yang lainnya, tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya. Yang ini penyampaiannya berapi-api, yang ini pelan, sedang, ada yang berguyur dan seterusnya. Ini perkara yang sulit kalau mau dibuat-buat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, yang penting diupayakan supaya nasihatnya berpengaruh. Dan diantara yang disebutkan dari salaf, diantara cara untuk supaya nasihat itu berpengaruh adalah benar-benar diikhlaskan niatnya dalam menyampaikan nasihat. Benar-benar apa? Diikhlaskan niatnya dalam menyampaikan nasihat. Ketika disampaikan kepada seorang salaf, anaknya bertanya kepada ayahnya, kenapa wasiat salaf itu sangat mengena, sementara orang sekarang kurang mengena wasiatnya? Maka dia mengatakan, wasiat salaf itu memang bersumber dari hati yang paling dalam. Tetapi wasiat di zaman sekarang ini, secara umum ya, bukan menunjuk, wasiat nasihat di zaman sekarang itu banyak untuk apa? Untuk menonjolkan dirinya, berpura-pura menangis, tapi intinya ustaz itu hebat. Ingin dikatakan demikian, kalau orang ceramah itu bisa membuat orang menangis. Itu namanya tidak dari dalam hati. Khonahidin rahimani wa rahimakumullah. Walaupun tentunya dianjurkan untuk memilih kata-kata yang demikian, tapi tentunya yang bersumber dari hati yang paling dalam, keikhlasan, itu sangat berpengaruh dari nasihat tersebut, dengan dia semata-mata gaya bahasanya yang indah, tetapi waliyazubillah dia ingin dipuji, ingin disanjung sebagai orang yang pintar dalam berbicara, pintar dalam mengolah kata, dan yang semisalnya. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkhususnya para pemberi nasihat, para da'i, para pengajar, untuk diberikan keikhlasan dalam mengamalkan ilmu mereka. Amin ya mujibas sa'ilin. Khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah masuk isya ya? Sudah bosan belum? Sudah bosan belum? Bosan sudah. Nanti panjangan bosan. Faedah yang berikutnya, talabul insan minal alim an yusiyahu. Seorang manusia, seorang insan meminta kepada seorang alim untuk memberikan wasiat kepadanya. seseorang meminta kepada seorang alim untuk memberikan wasiat kepadanya. Di qaulihim radhiyallahu anhum, berdasarkan ucapan para sahabat ketika itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ausina, berilah kami wasiat. Kata para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ausina, berilah kami wasiat. Nah, akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala, apakah meminta wasiat itu harus ada sebab atau dengan tanpa sebab? Nah, yang zahir kata Syekh Utsaimin rahimahullah, meminta wasiat itu adalah ketika ada sebab. Ketika ada sebab. Maknanya adalah jangan seseorang setiap ketemu dengan seorang alim, Ustaz nasihati saya, wasiati saya. Nanti ketemu lagi di jalan, Ustaz wasiati saya. Bukan demikian. Biasanya adalah ketika ada sebab, baru meminta wasiat. Nah, baik sebab itu yang nampak, dilihat oleh manusia tadi seperti apa, para sahabat meminta wasiat tadi ketika Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat yang nampaknya nasihat perpisahan, sehingga mereka apa, meminta wasiat. Ini kayaknya nasihat orang yang mau pergi, mau meninggal dunia, maka akhirnya mereka minta wasiat. Ini khodafidin rahimani wa rahimakumul. Atau ketika yang tersembunyi dari dirinya sendiri, misalnya dia merasa dia ini sudah tua. Ini kita ambilkan contoh-contoh yang terjadi di kalangan para sahabat. Dia merasa sudah tua, sementara dia merasa karena sudah tua gak sanggup lagi banyak beramal soleh. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saya ini sudah tua, sementara amalan-amalan di dalam Islam ini terlalu banyak, saya enggak sanggup lagi. Apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Ingat hadis ini? Wahai Rasulullah, saya ini sudah tua, sementara syariat ini sudah sangat banyak, saya enggak mampu untuk mengerjakan sekian banyak syariat karena saya sudah tua. Ada sebab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu lisanuka ratban li dzikrillah. Naam, lisan itu muannas muzakkar. La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kata Rasulullah, kalau engkau sudah tua, merasa tua dan banyak amalan soleh yang engkau enggak mampu mengamalkannya, maka senantiasa, hendaknya senantiasa lidahmu, lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena zikir ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, amalan yang ringan. Nah, ringan untuk dilakukan. Lebih ringan dari apa? Membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran biasanya identik dengan mengeluarkan suara yang apa, terdengar. Tetapi kalau zikir ini tidak sampai apa, mengeluarkan terdengar suara yang sangat keras. Nah, bisa dilakukan dia, subhanallah, pelan, alhamdulillah, subhanallah, wihamdi, subhanallah, hilazim, dan seterusnya. Dan ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga naam, orang-orang yang kesehariannya sibuk dengan bekerja. Naam, sibuk dengan bekerja, banyak bekerja dan seterusnya. Amalan yang paling mungkin bisa dilakukan adalah puasa. Sulit kan? Banyak bekerja sambil puasa, sulit. Qiraatul Quran. Oke. Ada qiraatul Quran, sudah fokus saja enggak tahan lama qiraatul Quran. Nah, enggak kuat. Maka yang memungkinkan adalah apa? Berzikir. Berbeda dengan para santri, banyak sekian mereka bisa berpuasa, mereka bisa sholat sunnah ketika mau masuk taklim pada waktu duha, sholat duha mereka. No, kemudian baca Quran, tambah lagi banyak waktu mereka. Karena memang mereka memfokuskan diri mereka. Sementara yang tidak fokus, tersibukkan dengan dunia, nampaknya untuk sambilan beribadah kepada Allah, hendaknya banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diperhatikan, ini wasiat bagi orang-orang yang sibuk bekerja, yang kebanyakan harinya adalah apa? Di jalan ataupun tidak konsentrasi beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang sering kita dengar bahwasanya beliau ketika perjalanan di mobil, Masya Allah, beliau senantiasa kalau tidak ada yang bertanya kepada beliau minta fatwa, maka beliau senantiasa murojaatul Quran dan juga berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Luar biasa para salaf, para ulama kita. Ini khanafidin a'azani Allah wa iyyakum. Begitu juga di antara sebab minta wasiat, ada misalnya di zaman Rasulullah orang yang dia gampang marah, gampang emosi. Dia minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Berilah saya wasiat." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab, jangan engkau mudah marah." Nah, dia mengatakan lagi, "Berilah aku wasiat wahai Rasulullah." Rasul mengatakan, "La taghdab, jangan engkau mudah marah." Ini berarti orang ini, kata para ulama, kenapa Rasulullah berkali-kali dia minta wasiat? Nah, wasiatnya cuma satu, la taghdab. Karena memang apa? Bawaan dia memang gampang marah, gampang emosi. Ini sesuai dengan apa? Begitu juga yang harus diperhatikan bagi yang memberikan wasiat, hendaknya dia mengetahui, berupaya untuk mengetahui kondisi keadaan orang yang minta wasiat. Nah, sudah tahu yang minta wasiat orangnya pemaaf, lembut, beri saya wasiat, jangan mudah marah, enggak pas. Paham enggak maksudnya? Itu tidak pas ya khana hidin rahimani wa rahimakum. Walaupun tentunya semua wasiat boleh saja, bukan perkara yang haram, cuma kan diupayakan untuk sesuai dengan orang, dengan orangnya. Nah, ada orang yang nampaknya pelit dengan hartanya, Ustaz, berilah wasiat. Wasiatnya jangan malu-malu mengatakan, kamu jangan pelit. Kamu jangan pelit. Dan jangan tersinggung yang minta wasiat. Jangan tersinggung. Oh, nyinggung loh. Kamu ini minta wasiat tuh memang mau disinggung. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena yang tadi dijelaskan oleh para ulama, ketika Rasul mengatakan la taghdab, karena Rasul tahu ini sifatnya. Ini sifatnya. Sehingga jangan mengatakan, wah, oh, Ustaznya nyinggung loh. Kamu ini mau yang apa? Pingin nasihat yang sudah diamalkan itu kurang mengena. Sudah tahu rajin sholat malam yang rajin, ya kurang pas, kurang pas. Walaupun boleh. Ini khalafuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga yang biasa disebutkan dalam memberikan wasiat atau minta wasiat adalah ketika mau safar. Ketika mau safar, mau pergi, dia minta wasiat, mana saya ini mau pulang. Dulu kami biasa, ataupun dulu para santri Masya Allah, ketika sudah tidak ada kesempatan lagi, atau mau pindah pondok, atau mau pindah ke tempat yang lain, atau mau pulang karena sudah diminta sama orang tua untuk pulang, maka kebiasaan dulu para santri menghadap kepada ustadznya, nah ustadz berilah saya wasiat. Bahkan ada yang semua teman-teman didatangi, semua teman-teman seperjuangan didatangi, tolong beri saya nasihat, sambil bawa rekaman. Nah, semua santri teman-temannya dimintai wasiatnya, berikan saya wasiat, saya mau pulang. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ketika mau safar juga demikian, minta wasiatnya. Nah, karena safar itu perkara yang berat, apalagi di zaman sekarang banyak penglihatan yang enggak baik di jalan. Nah, masih panjang ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi dikhawatirkan yang mendengarkan bosan, sehingga kita cukupkan sampai sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.